Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Masih dalam pembahasan seputar penyebutan beberapa contoh bukti yang menunjukkan bahwa ulama salaf dari generasi para sahabat, demikian pula tabi'in dan juga yang setelahnya, betul-betul memahami tentang kandungan hadis Nabi yang berbicara, yang menjelaskan tentang permasalahan menjadikan kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Dan ini termasuk hal yang sangat penting untuk kita camkan dan kita perhatikan terkait dengan upaya dan komitmen kita di dalam mengikuti jejak salaf, meniti manhajus salaf. Karena ternyata tidak cukup sekedar membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis, lalu difahami sendiri dan dicerna sendiri lalu dipraktekkan. Namun sesuatu yang telah menjadi pegangan ya secara teori, ya secara penjelasan, keterangan, itu membutuhkan teladan, contoh langsung. Contoh dalam penerapan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan berbangsa, bernegara seperti ini, dalam kasus yang terakhir ya, adanya wabah COVID-19, pemerintah telah menerapkan dan menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang diputuskan oleh pemerintah, oleh penguasa, presiden. Ya. Kemudian disebarkan, disampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat, ya, sebagai bentuk edukasi dan upaya untuk menangani wabah ini, sehingga paling tidak mengurangi resiko menyebar dan tersebarnya wabah ini ke tengah masyarakat. Maka pemerintah dalam hal ini telah menetapkan poin-poinnya, bahkan ada regulasinya, ya, terus dievaluasi, bahkan setiap bulan, bahkan setiap ya sekian pekan itu terus dievaluasi. Nah, namun pemerintah dalam hal ini tidak hanya menetapkan poin-poin tersebut, tapi sekaligus juga contoh praktek di lapangan seperti apa. dari atas sampai ke bawah, dari presidennya, dari para menterinya, dari anggota legislatif, eksekutif, ya, bahkan sampai kepada aparatur negara, TNI, Polri, memberikan contoh kepada kita langsung di depan mata, turun ke lapangan. Ya, yang namanya cuci tangan seperti ini, yang namanya pakai masker ya seperti ini. Nah, adab-adab berkendara juga seperti ini. Ketika safar seperti ini, ada contohnya. Sehingga ini barakallahu fikum yang menjadi referensi kita. Aturan kemudian praktek. Hanya saja ketika kaum muslimin mereka, ini masyarakat secara umum, ada yang tidak memahami poin-poin tersebut. Ya. Bahkan acuh, tidak mau tahu. Maka muncullah sikap hobi, ya, menyepelekan. Masa bodoh dengan adanya prokes tersebut. Ini satu sisi. Dan sisi yang lain terkadang sebaliknya. Karena sebatas membaca keterangan pemerintah seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa memahami realita, ya, dan menyikapi secara ilmiah, apalagi informasi di media sosial, ya, demikian gencar, ya, dengan berbagai tendensinya, sehingga menimbulkan rasa takut yang sangat. Efeknya, menyikapi wabah dengan takalluf dan ghulu. Ghulu, berlebihan. Melebihi yang telah digariskan. Ya, melebihi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kalau seandainya mereka kembali kepada apa yang telah menjadi ketetapan penguasa, kemudian prakteknya, insyaallah akan mengurangi terjadi perselisihan di tengah masyarakat, secara khusus kaum muslimin. Nah, lah terlebih dalam masalah agama, dalam masalah manhaj, penerapan Al-Quran dan As-Sunnah ini juga telah ada. Ya, sudah ada teladan dan contohnya. Dan itu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Ya. Yang menggembar-gemborkan kesana kemari, kami juga berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bukan hanya Ahlus Sunnah. Ya. Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, Syiah, ya, sama slogannya, ya. Sehingga apabila seorang tidak memahami hal ini, itu bisa terkecoh, tertipu. Oh, sama kok Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada bedanya dengan kalian. Ya. Namun ternyata bedanya adalah bahwa Ahlus Sunnah yang hakiki, ya, salafi sejati, yaitu yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti pemahaman dan praktek penerapan Al-Quran dan As-Sunnah dari kalangan ulama salaf. Ya. Dan subhanallah, ini satu hidayah tersendiri, ya. Satu hidayah tersendiri. Setelah hidayah Islam, tidak semua orang bisa plong dan lapang untuk menerima prinsip ini. Secara umum mungkin sama. Kamu kalau ngaji bahasa apa? Tafsir. Selain itu, apa kajian yang lain di waktu yang lain? Hadis. Bukhari, Muslim, ya. Terus ketika menukilkan dan membahas ayat dan hadis tersebut, itu guru antum membahas dari mana? Ya, penjelasan dari guru saya. Ada referensinya? Ya, penjelasan sendiri. Ada penukilannya? Mungkin dari kitab para ulama yang menyebutkan riwayat-riwayat dari ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in. Ya enggak. Guru saya saja menjelaskan. Oh, ternyata beda. Ini yang banyak menyebabkan kesesatan dan penyimpangan. Salah paham. Sekedar salah paham, keliru, kemudian ketika diingatkan, oh, cara Anda keliru, Pak. Rujuk, masih ringan. Tapi, terkadang, fanatisme, asabiyah, ta'asub, ditambah taklid, itu yang memperparah. Pokoknya, apa kata guru saya? Pokoknya, ya, penjelasan dan fatwa guru saya. Selainnya, tidak ada. Berat. Ya, maka kita dididik oleh para ulama ahlus sunnah untuk menyikapi segala sesuatu secara ilmiah. Secara ilmiah. Nah, terlebih dalam masalah agama. Ya, dalam masalah COVID saja, ya, menyikapi wabah corona ini, ya, ya harus ilmiah kan itu. Nyata virusnya ada kok. Korban ada juga. Ya, namun tidak perlu untuk ditakuti. Ya, tapi cukup diwaspadai. Kalau takut akan melahirkan sikap apa? Ghulu, takalluf, berlebihan. Akhirnya sikap-sikapnya aneh. Ya. Kelihatannya protek, kelihatannya wah prokes banget, padahal hulu. Ya, tapi cukup diwaspadai dan terus diedukasi, pembelajaran, ya, penanganan seperti ini secara ilmiah dan hikmah, ya. Sehingga jauh dari sikap kaku. Nah. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula dalam masalah agama. Terlebih dalam masalah agama. Penting untuk kita terus, ya, dalam rel bimbingan ulama salaf. Lurus, enggak usah tengok kanan, tengok kiri. Maka di sini beliau rahimahullah menukilkan dan menyebutkan beberapa riwayat. Dan saya sendiri mendapatkan faedah, ya. Selain dalam bab ini, bukti-bukti dan dalil, atsar dan riwayat dari ulama salaf yang menjelaskan bahwa mereka juga tetap meyakini, ya, pentingnya kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini karena ini belum tuntas. Belum selesai, ancaman terus ada. Pendangkalan akidah, ya, upaya untuk menghidupkan dan memakmurkan kuburan dan meninggalkan masjid. Oleh karena itu, masjid yang gak ada kuburannya, ya, itu sepi. Kenapa masjid fulan ramai? Oh, ternyata, ya, magnetnya itu, penariknya kuburan. Kalau masjidnya cuma, ya, apalagi masjid yang, ya, anggap kayak kita nih, mau ruangan terbuka, ya, kotak, ya, nggak ada relief apa itu, motif-motif biasa, kayak gudang sih, disepelekan. Ya, biasa saja. Ya, jadi pola pikir, ya, masyarakat sekarang itu berbeda sudah. Ya, masjid dibangun megah-megah, gede, tinggi, menjulang, mewah. Ya, azan dikumandangkan pas masuk waktu sholat. Bukannya bersegera, ya, cari tempat wudu, persiapan sholat, jamaah, malah selfie, masih berfoto ria. rekreasi, ya, ketawa ketiwi, ngobrol, naudzubillah. Kelihatannya, luar biasa. Satu sisi kita senang, masjid banyak. Dan mungkin di dunia ini masjid yang terbanyak ya di Indonesia ini mungkin. Wallahu a'lam. Ya, karena bukan hanya di kampung-kampung masjid itu. Di Indonesia, masjid itu bukannya di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, bukan hanya itu. Di jalanan banyak masjid. Coba pom bensin itu, ada masjid. Ada tempat sholat ya, musholla, masya Allah. Ya. Bahkan warung makan yang besar ada musholanya, tempat sholat. Ya, tempat rekreasi ada masjidnya, ada lagi. Ya. Nah, banyak masjid di mana-mana. Ya, hanya saja sayang, terkadang beralih fungsi. Bukan dari sisi keberadaannya yang dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ibadah, tapi sekedar untuk terkadang simbol, mohon maaf. Simbol. Si fulan kotanya maju, kenapa? Ada masjidnya, ada ininya. Ya, tempat yang indahnya berupa masjid. Allah musta'an. Ya, ini termasuk yang diingatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahwa ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Ya. Ramai sekali masjidnya itu. Hampir enggak pernah sepi, apalagi malam-malam tertentu. Malam Jumat misalkan, ramai sekali. Ternyata ada penariknya. Ya. Ada taklim, ada pengajian, bukan. Nah itu, kuburan. Kuburan. Ya. Jadi yang ramai sekarang kuburan atau masjid yang ada kuburannya. Adapun yang biasa-biasa saja, ya. Paling jamahnya itu saja. Musibah. Ya. Nah, kita terkadang melihat fenomena seperti ini, ya biasa-biasa saja, memang kayak gitu sudah, mau diapa? Enggak. Kita ambil pelajaran. Sampai seperti itu kondisi kaum muslimin. Nah, sekarang hal ini tentunya memacu kita sebagai ahli sunnah, barakallahu fikum. Ya. Para talabatul ilmi dari seluruh elemennya, dari TK-nya, madrasahnya, TQ-nya, mutawasitohnya, yang idul lughawinya, yang syababnya, ya, yang mutazawidunnya, warga, ya, komunitas ahlus sunnah di tempat ini dan tempat yang lainnya yang ada, harus berbenah diri dan mempersiapkan dirinya untuk, ya, membentengi diri paling tidak minimal berupaya untuk tidak terpengaruh dengan kondisi masyarakat yang seperti itu dan juga, ya, segera untuk menyisingkan lengan baju kita, menyiapkan putra putri kita karena mungkin, ya, dan itu sangat besar kemungkinannya ujian di masa anak kita ketika mereka beranjak dewasa, di masa cucu kita kalau ada, itu ujiannya dan fitnahnya lebih dahsyat dan lebih berat. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ini sudah Nabi wanti-wanti tentang kondisi itu. Nah, kita harus cerdas. Ya. Bahwa tidaklah akan datang kepada kalian wahai kaum muslimin satu masa, ya, satu era, melainkan masa itu lebih buruk kondisinya, lebih dahsyat fitnahnya, lebih berat ujiannya daripada yang sebelumnya. Ya, sekarang saja mohon maaf, kita sudah diuji, diserang, ya, dengan teknologi, dengan HP coba. Luar biasa berat. Jangankan yang muda-muda, ya, yang masih labil, ya, yang katanya masih mencari jati diri, yang tua, mohon maaf, yang kayak kita-kita ini orang. Kadang juga kalau ya lagi turun imannya ataupun karena kurangnya keilmuan kita, tak bisa. Kadang tergoda juga. Minimal tersibukkan itulah. Terlebih ada hal-hal yang lebih dari itu. Capek, ya kan? Naudzubillah. Ya. Maka ini berat sebenarnya. Ini serangan. Musuh-musuh Islam betul-betul sudah membaca, ya, ternyata ini kelemahannya nih dari sisi ini, dan terus ya diserang bertubi-tubi. Ya. Entah di masa yang akan datang, apalagi ujian yang akan muncul. Ya, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Maka di sini kita sebagai orang tua secara khusus yang sudah memiliki anak, yang sudah berkeluarga, putra dan putri, syabab juga demikian, harus terus dan tetap dan meningkatkan semangatnya. Ya. Kondisi pandemik betul-betul memukul kita. Memukul kita. Betul-betul memukul kita. Ya. Ketika kurang lebih hampir 2 tahun belajar anak-anak online, subhanallah, ketika kita coba sekarang ini dengan simulasi pembelajaran tatap muka, ya, simulasi PTM selama 1 pekan, sekarang sudah berjalan, kita targetkan 1 bulan, banyak hal-hal yang memang kita jumpai, kita dapati, ya, bagaimana kondisi psikologis anak itu. Ya. Satu sisi mereka mendapatkan suasana baru, ada semangat baru itulah. Kenapa? Biasanya belajar di rumah, ini belajar di sekolah, di ma'had, di pondok. Ada semangat. Hanya saja saking semangatnya kadang konsentrasi buyar. Ya, banyak mainnya daripada belajarnya. Tambah lagi dari sisi yang lain. Prestasinya, hafalannya, si fulan dulu 5 juz, sekarang masyaallah setengah jus saja beratnya. Kemarin sebelum pandemi 5 jus. Sekarang kok sisa setengah jus. Kemana? Kalau laporan di online mohon maaf. Lancar terus. Ya. Pas dites, subhanallah. Jus amma. Macet. Buat duha. Gak bisa lanjut. Kemana? Ya, ya tentunya ini evaluasi ya. Oh inilah kondisi kita, realita seperti ini betul-betul memukul kita. Ya, sehingga yang di mahad juga harus kerja keras, ekstra. Ya, ami-aminya juga dilibatkan. Ya, pengennya diasramakan, tapi kondisi belum memungkinkan. Harapannya dengan diasramakan lebih efektif. Anak-anak bisa lebih fokus, ya, tidak memikirkan hal-hal yang lain, waktu juga lebih maksimal, ya. Tapi kondisi belum memungkinkan. Ya. Apalagi nanti kalau bicara tahun depan, ya, adik-adik yang di madrasah sudah mulai naik, yang TK juga mulai naik, butuh kelas, butuh asrama, wah ini. Ya, memang butuh dipikirkan bersama. Butuh dipikirkan bersama. Ya, baik yang banin, yang putra ataupun yang banat, yang putri. Ya, ya kita bicara internal kita saja di sini. Ya, sekarang masjid saja kalau sholat sudah hampir habis ya. Sudah hampir habis ke belakang. Nah, ini tentunya juga membutuhkan perhatian kita semuanya. Ya. Tentunya satu kabar gembira ya, ketika masjid kita ramai itulah dengan jamaah, ya, taklim, mulai hidup kembali. Alhamdulillah. Bahkan di Jawa, ya, rekan-rekan kita, asatidzah sudah mulai membuka daurah-daurah, ya, kunjungan antar kota, ziarah dari mahat ini ke mahat itu, adakan daurah. Alhamdulillah, sudah mulai banyak kelonggaran. Ya, tidak seperti yang sebelumnya. Artinya apa? Ya, mudah-mudahan ini tentunya kabar gembira dan tanda-tanda kebaikan untuk kita. Sehingga bisa jadi ini sebulan lagi sudah enggak muat. Masjid ini sudah enggak muat. Ya, dalam kondisi Markiz Ahlussunnah, ya, di kota ini yang kita tahu ya di sini. Ya, pusat tarbiyah dan juga dakwah. Ya, dalam kondisi ya seperti ini. Ya, sehingga barakallahu fikum, mari, ya, kita berta'awun albir wa taqwa, saling bahu-membahu memikirkan bersama, ya, seperti apa untuk selanjutnya, ya. Apalagi target tahun depan ada asrama, karena memang santrinya ini sudah mau masuk, bahkan yang ada pun belum bisa tertampung itulah. Nah, maka masih ada waktu untuk kita mempersiapkan, ya, persiapan-persiapan dan langkah-langkah untuk menyiapkan generasi kita. Karena kita yang sekarang ini, ya, sudah dewasa akan masuk usia tua. Yang sudah tua ya akan masuk ke usia senja, sepuh. Ya. Sehingga tinggal menunggu. Lah, yang muda-muda ini, yang masih belia-belia ini yang kita siapkan. Kita support, kita dukung. Sehingga betul-betul membekas pada diri mereka bahwa dulu ayah saya, dulu kakek saya, orang semangat dalam talabul ilm, menyiapkan sarana dan prasarana untuk saya. Sehingga saya pun harus semangat. Gak boleh loyo. Dan terus diingat pesannya itu. Ya, musuh di depan pasti ada. Kita gak cari musuh. Tapi sudah sunnatullah. Pasti ada. Orang-orang, pihak-pihak yang memusuhi ahlus sunnah. Ya. Bukan menakut-nakuti. Tapi memang fakta. Harus siap. Nah, kitanya, ya, tentunya harus persiapan, jangan sampai tergoda, jangan sampai terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baik dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Bintangi diri kita, ya, dengan prinsip-prinsip salaf, metode-metode salaf, akidah salaf. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Apa yang boleh sebutkan di sini? Beberapa riwayat yang menerangkan kepada kita bahwa ulama salaf mereka juga menerapkan wasiat Nabi. Berhati-hati dan bahkan memperingatkan dari bahaya mengeramatkan kuburan. Allah rahimahullah, an Ali bin Husain rahimahullah, dari Ali bin Husain, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi. Ali bin Husain rahimahullah, ini Ali bin Husain cicitnya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Cicit, ya. Anaknya, cucunya Nabi. Cicit, ya. Ya, cucunya Nabi Husain bin Ali. Punya anak namanya Ali. Lah, beliau berkisah, ada seseorang, ya. Yang ini bahwa beliau melihat ada seorang datang ke sebuah ruangan kosong di sisi kuburan Nabi. Berarti ini di mana? Di Madinah. Ya, di kuburan Nabi. Fa yadkhulu fiha fa yad'u. Maka beliau pun, ini orang tadi, masuk ke ruangan tersebut, ruang terbuka, dan berdoa. Berdoa. Fada'a, maka Ali bin Husain memanggil orang tersebut, dipanggil. Faqal ala uhadithuka bihadithin samituhu min abi an jaddi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, maukah aku sampaikan kepadamu tentang satu hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qal, maka kata Nabi, la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsuma kuntum. Nah, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan hendaklah kalian bersolawat terhadapku, kata Nabi. Karena sungguhnya solawat kalian dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, silsilah keluarga. Ya, silsilah keluarga Ahlul Bait dari Nabi didengarkan oleh cucunda beliau Husain bin Ali, disampaikan lagi kepada anaknya Ali bin Husain ibnu Ali bin Abi Talib. Ya. Lalu disampaikan kepada muridnya. Satu faedah. Ya, silsilah keluarga. Silsilah ilmu. Ya, dari Nabi kepada cucunya, cucunya kepada anaknya. Apa disampaikan? Informasi ilmiah. Ya, yaitu wanti-wanti dan peringatan dari Nabi untuk tidak menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Hada awal. Ini yang pertama. Peringatan Nabi untuk tidak menjadikan kuburan beliau alaihi salatu wasalam sebagai tempat perayaan. Sehingga kalau seandainya boleh membuat perayaan, entah itu bulanan, entah itu pekanan ataupun tahunan, ya, di kuburan, tentunya kuburan Nabi lebih layak, lebih pantas untuk diadakan kalau boleh. Oh, ternyata Nabi melarang. Nabi melarang. Sehingga barakallahu fikum, tentunya satu hal yang jauh dari petunjuk Nabi, jauh dari bimbingan Nabi, ketika di sebagian tempat yang di sana ada kuburan kemudian diadakan perayaan. Ya, kalau bahasa saya di tempat saya namanya kaulan. Ya, kalau di sini ya beda lagi, haul. Ya, haul. Haul itu satu tahun, perayaan tahunan di kuburan. Lah Nabi melarang. Nabi melarang. Dan juga melarang yang kedua, untuk menjadikan rumah-rumah kaum muslimin sebagai kuburan. Di sini ada isyarat. Ada isyarat. Di sebagian hadis itu menyebutkan anjuran dari Nabi untuk menghidupkan rumah kaum muslimin dengan ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan ibadah, dengan zikir, dengan wirid, dengan ketaatan. Ya. Lah di sini Rasulullah mengatakan wala buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, bukan tempat ibadah. Nah, sehingga rumah yang kosong dari ibadah itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Sehingga sejatinya kalau seorang itu ingin berdoa, ingin meminta ya, sesuatu kepada Allah, ingin sholat, ingin baca Quran, ingin zikir, iya, di rumah atau di masjid, bukan di kuburan. Karena ada sebagian mengkhususkan, dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa khusyuk kalau baca Quran di samping kuburan. Keliru. Iya, tapi saya kalau baca di rumah enggak khusyuk. Katanya baca Quran itu kan yang penting khusyuknya, betul-betul meresapi, menghayati. Betul, Pak. Ya, tapi ada caranya. Ada caranya. Ya, enggak main perasaan. Menurut saya, nampaknya kalau saya lebih cocok di sini, enggak bisa. Masalah ibadah. Ya, al-ibadat mabnaha 'ala syar'i wal ittiba', la 'ala al-hawa wal ibtida'. Ibadah itu dibangun di atas prinsip syariat dan mengikuti contoh dan teladan. Ada dalilnya, kita amalkan. Tidak ada, ya mohon maaf, tunda dulu, jangan main perasaan. Dan mengikuti teladan dan contohnya bagaimana? Bukan karena mengikuti hawa nafsu atau mengada-ada. Nah, terlepas dari kekhusyuan, itu was-was syaitan hakikatnya. Saya kalau sholat di kuburan, saya betul-betul meresapi, bahkan sampai bisa nangis ya. Ingat dosa saya, ingat ini, ingat itu, ya. Betul-betul nyaman rasanya. Di mana Pak sholatnya? Di kuburan Wali Fulan. Aduh, sayang sekali. Duhai kiranya, ya, kondisi Anda yang Anda rasakan ketika itu di masjid, ya, menambah indah ibadah Anda. Tapi itu ketahuilah merupakan waswas syaitan. Waswas syaitan. Ya. Wasallu alayya. Poin yang ketiga yang Nabi sebutkan. Perkara yang ketiga yaitu anjuran dan perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Ya. Karena sungguhnya salawat kalian dan salam kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi, dimanapun kalian berada. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, demikian pula Ibn Khuzaimah dari hadis Ali bin Hujr, dan juga Ibn Asakir meriwayatkan dari dua jalur, dua sanad, dari Suhail bin Abi Suhail, annahu ra'a qabran nabi faltazamahu wa masaha. Suhail bin Abi Suhail melihat kuburan Nabi, lalu beliau memegangnya dan mengusapnya. Melihat kuburan Nabi, langsung dipegang, kemudian diusap. Fahasabani Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Berarti siapanya Nabi ini? Ya, cicitnya Nabi juga. Silsilah keluarga dari Hasan bin Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan kan anaknya Ali, ya kan, bin Abi Thalib. Punya anak namanya Hasan juga. Ya. Lah, Suhail bin Abi Suhail ketika melihat kuburan Nabi langsung mendekat, memegang, mengusap. Disikapi oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dilempar pakai kerikil. Faqala Rasulullah. Beliau pun mengatakan, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tattakhidu baiti idan wa la tattakhidu buyutakum maqabir wa sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Subhanallah. Kandungannya, isinya sama dengan sanad yang sebelumnya, dengan riwayat sebelumnya. Padahal orangnya beda. Kalau yang pertama dari jalurnya Husain, punya anak namanya Ali, menyampaikan hadis yang sama. Yang kedua ini dari anaknya Ali bin Abi Thalib, yang lainnya yaitu Hasan yang lebih tua. Hasan punya anak namanya Hasan, cerita juga, mengkisahkan dan menyampaikan hadis yang sama. Ya, silsilah keluarga Ahlul Bait. Kata Nabi, janganlah kalian menjadikan rumahku sebagai tempat perayaan. Beda kok, yang sebelumnya kan kuburan, ini kan rumah. Ya, kuburan Nabi itu di mana? Di rumah Nabi. Karena Nabi ketika meninggal itu tidak dikuburkan bersama kaum muslimin yang lain, tapi disembunyikan. Ya, di rumah beliau, bahkan di kamar Nabi, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan kalian menjadikan rumahku sebagai tempat perayaan. Dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan hendaklah kalian bersalawat kepada aku dimanapun kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepada aku. Nah, kita perhatikan tadi bagaimana reaksi dan respon Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lempar pakai kerikil. Pengingkaran maksudnya. Itu baru apa? Megang musab. Lah orang sekarang enggak cuma itu. Lebih dari itu. Ya Rasulullah. Ya, selamatkan saya ya Rasulullah. Mudahkan urusan saya ya Rasulullah. Berikan rezeki kepada saya ya Rasulullah. Berikan anak kemudahan untuk saya sehingga saya ingin punya anak, ingin punya istri. Macam-macam disampaikan. Ya Rasulullah, lancarkan usaha saya. Ya Rasulullah, naikkan pangkat saya. Mintanya kepada Nabi. Entah apa yang akan terjadi ketika dahulu ulama salaf mengetahui fenomena orang-orang sekarang. Karena bukan hanya megang musab, tapi sudah minta kepada Nabi. Baru megang saja diusap, berarti kan ada yang lebih. Ya, dilempar pakai batu. Ya, lah gimana kalau berdoa kepada Nabi? Itu kan jelas-jelas syirik gitu lah. Jelas-jelas syirik. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sama. Ya, dikisahkan oleh dua cicit Nabi, Ali bin Husain dan Hasan bin Abi Thalib, sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, menunjukkan yang seperti ini sudah biasa dan sudah diketahui oleh para sahabat. Sudah maklumat umum, akidah dan prinsip yang memang merata, diketahui oleh kaum muslim para sahabat ketika itu. Kok di masa sekarang mau dimentahkan? Oh, ini ajaran apa ini? Ya, kita ini sejak dahulu kala ya biasalah bangun masjid di kuburan, atau kadang kuburan masuk ke dalam masjid, kemudian ya kita hormati yang dikubur dengan membangun, ya kita kasih kelambu, kita kasih hiasan-hiasan supaya enggak serem lah gitu. Tambah lagi ini kan tokoh kita, ya ini wali nih, masa cuma dikubur saja kemudian dibiarkan, ya nggak diurus. Ya. Ini sudah sejak lama seperti ini, kok kalian datang tiba-tiba melarang kami, nggak boleh seperti itu, haram, bahkan ini termasuk syirik, nggak boleh, ini termasuk wasilah kesyirikan. Dari mana itu? Ya, subhanallah. Hadis tadi yang barusan kita sebutkan, ini contoh saja, ini baru sedikit. Ya, Allahu musta'an. Dianggapnya sebagai ajaran yang baru, padahal justru amalan Anda yang baru. Justru yang ini yang sampaikan tadi, itu yang lama. Dan hukumnya belum terhapus. Tidak terhapus. Kemudian yang berikutnya. Qala rahimahullah, wa ra'a Ibnu Umar fistatan 'ala qabri Abdurrahman. Hadis yang lain bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar melihat fistat tirai, ya, atau apa itu, tenda itulah, ya, semacam kemah-kemahan kecil, karena kondisi dahulu ya masih sederhana ala kadarnya. Jadi Abdullah bin Umar melihat, ya, ada fistot, semacam kemah kecil, kain yang dibentangkan, ya, di atas kuburan Abdurrahman. Nah, wallahu a'lam yang zahir, ya, Abdurrahman dari kalangan para sahabat, mungkin Abdurrahman bin Auf ya. Tidak disebutkan di sini siapa yang dimaksudkan. Faqal, kata Abdullah bin Umar, perhatikan. Ini contoh salaf. Kalau kita menggembar-gemborkan ikut salaf, kalian selamat. Ini salaf. Abdullah bin Umar ketika melihat ada kemah-kemahan kecil di atas kubur Abdurrahman, maka kata beliau, "Inziha ya hulam fa inna ma yudilluhu amaluh." Lepas itu kainnya. Copot itu kemahnya. Karena sungguhnya yang akan menaungi orang tersebut yang dikubur adalah amalannya. Amalannya. Itu dulu, Pak, kemah. Cuma kain, sekarang payung. Sekarang bisa payung. Atau malah dikasih atap. Kenapa? Supaya dingin. Wah, kuburannya kok kayak taman, Pak. Iya, biar adem yang di dalam ini. Biar adem. Dikasih bunga. Wah, kok rame, Pak, kuburannya. Didatangi, diziarahi tiap pekan, disiram bunga. Ya, biar harum, biar sejuk yang di dalam ini. Kasihan, ini orang yang betul-betul saya cintai. Mendahului saya. Disiram pakai air bunga. Nah, ini dari mana? Tidak ada contohnya dari salaf. Sekedar kain saja Abdullah bin Umar melihat fenomena ini, pemandangan ini, langsung diingkari. Disuruh lepas. Ya. Ya, orang sekarang wallahu a'lam apa yang terjadi. Kalau Abdullah bin Umar melihat kondisi kaum muslimin pada hari ini, ada yang baru meninggal dikasih payung, ada yang meninggal ya satu bulan sudah langsung dibangunkan atap, ada yang dipagari ulin, ada yang dibeton, ada yang bahkan dibuatkan rumah-rumahan, rela menggelontorkan sekian juta sekedar untuk beli tanahnya, kapling kuburan. Sebagian tempat ngapling, nyicil itu. Nanti untuk saya kuburannya. Beli. Sehingga yang lainnya enggak boleh menumpuk nanti di kuburan tersebut. Kenapa? Sudah dibeli. Sampai seperti itu, dicor. Allahumma sholli, ini bukan cara-cara Islam. Ya, bukan cara-cara kaum muslimin, ini kebiasaan orang-orang kafir. Nah, dan memang dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pengurusan jenazah ini banyak hal-hal yang memang kontradiksi ya dengan bimbingan syariat. Kan bimbingan syariat, banyak hal. Sehingga Ahlussunnah harus betul-betul membekali diri. Ya, zahirun wa batinan, secara batin akidah, keyakinan harus diperbaiki, dibenahi. Secara dohir juga demikian, amaliyahnya, prakteknya seperti apa. Daisha nampaknya ya, sambil sini insyaallah semoga bermanfaat. Dan insyaallah dilanjutkan pada pertemuan akan datang bidillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habdukumullah.